dalam hatiku hanya namamu. Setiap saat selalu ku rindu ingin pacarku datang menjemput. Ku sabar dan menantimu. Datang lagi selalu ku rindu. Datang menjemput, ku sabar dan menantimu. Sampai mati pun ku sayang kepadamu. Sampai mati pun ku cinta kepadamu. Maya, jangan kau tinggalkan diriku. Saatnya tak datang lagi, ku harap dirimu kembali. Minum ada ini, kau pergi lagi, tinggalkan aku sendiri. Dalam hati hanya namamu. Setiap saat selalu ku rindu. Biar ajalku datang menjemput. Ku sabar dan menantimu. Sampai mati pun ku cinta kepadamu. Sampai mati pun ku sayang padamu. Maya, jangan kau tinggalkan diriku.